Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kemudahan untuk kita bisa duduk kembali di masjid ini mengisi waktu kita bainal maghribi wal isya, menorehkan dalam perjalanan hidup kita catatan yang semoga nantinya memberatkan timbangan di hari kiamat, timbangan kebaikan yang dilipat gandakan dengan kita duduk di majelis ilmu bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah kita. Fa insyaallah kita akan meneruskan membacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, dan demikian pula mengambil faedah yang berkaitan yang dibawakan beliau Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin. Sebelum kita meneruskan hadis yang akan dibaca mengenai barakallahu fikum yakni salat-salat rawatib, maka kita mendengar bacaan hadis yang telah dihafal anak kita dalam pertemuan yang lalu. Maka fal yatafaddal man hafizal hadis fal yaqra qaimin. Fadal, yang hafal siapa? Hadis tentang salat sunnah qabla al maghrib. Siapa? Fadal, boom. Yalah. Barakallahu fikum. Telah kita ambil tentang hadis-hadis yang dikumpulkan beliau mengenai sholat sunnah rawatib qabla al-maghrib, yang mana sholat sunnah rawatib qabla al-maghrib ini dibolehkan. Nah, bahkan beliau memerintahkan namun dengan perintah yang tidak mengharuskan. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa, menunjukkan bahwasanya ini perintah yang tidak mengharuskan sehingga hukumnya adalah sunnah. Maka kita musta'inan billah meneruskan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala yani al-imam Ibnu Hajar rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين في ركعة الفجر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم idza shalla raka'atil fajri ittaja'a ala syiqqihil aiman. Rawahul Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum raka'ataini qabla salati subh falyattaji' ala jambihil aiman. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahahu. Hadis yang pertama beliau membawakan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raka'atainil lataini qabla salati subhi. Beliau meringankan dua rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh, yakni bacaan yang ringan. Hatta inni aqul, sampai-sampai aku bertanya, apakah Anda membaca Al-Fatihah sebagai umul kitab ya Rasulullah? Artinya karena saking ringkasnya beliau salat yang biasanya panjang ini kok pendek. Seakan-akan jangan-jangan tidak membaca Al-Fatihah. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah tentang pendeknya sholat beliau adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan yang kedua Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Naam barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya mengenai adab kapan dilakukan sholat sunnah subuh tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dahulu Nabi SAW apabila telah sholat dua rakaat fajar, ittaja'a, beliau berbaring di atas rusuknya sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Dan yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum raka'ataini qabla salati subh." Apabila salah seorang di antara kalian telah salat dua rakaat sebelum salat subuh, maka falyattaji, berbaringlah dia di atas rusuknya sebelah kanan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, empat hadis berkaitan dengan salat sunnah fajar. Hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum salat subuh. Salat rawatib qabliyah subh disebut juga salat sunnah fajar atau rakaatil fajar, dua rakaat fajar. Subuh memiliki penamaan, beberapa penamaan. Salat subuh dinamakan fajar, salat fajar, karena dikumandangkan azannya setelah terbit fajar shadiq. Dan disebut pula salat subuh karena terjadinya di waktu subuh, ketika bercampur antara gelapnya malam dan mulai remang-remangnya siang. Disebut juga salatul ghada karena ini merupakan salat di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat sunnah sebelum subuh diterangkan para ulama min akidi sunanir ratibah adalah merupakan sholat sunnah rawatib yang paling sangat ditekankan. Kenapa demikian? Dikarenakan beberapa riwayat pertama dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ma ta'ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raka'atil fajr adalah Nabi di dalam memelihara sholat sunnah rawatib sedemikian kencangnya sebagaimana memelihara atau menjaga sholat sunnah fajar, yakni dua rakaat sebelum subuh. Sampai-sampai beliau melakukannya ketika di mukim ataupun di safar. Adapun sholat rawatib yang lainnya ketika safar beliau tinggalkan. Nah, ini dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang tidak disifatkan pada sholat-sholat sunnah rawatib yang lainnya. Sehingga sholat sunnah fajar, sholat yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan yurwa anhu, demikian pula diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqdi, beliau mengqadha tatkala terlewatkan sholat sunnah fajar. Di mana para ulama menerangkan mengqadhanya ada beberapa cara. Yang pertama, setelah salam dari sholat subuh, maka dia melakukannya qadha'an sebagai qadha'. Namun tentunya ini bukan menjadi hal yang terus menerus harian. Hari ini, besok, lusa, selalu ba'da subuh, maka ini menyelisihi sunnah. Namun barangkali orang yang terluputkan karena barakallahu fikum, qadarullah, ada kegiatan malam yang tidak bisa ditunda dan sebagainya. Semisal orang terkena jadwal ronda malam, hirosah di malam hari, menjaga aset-aset dakwah, menjaga harta kaum muslimin, yang mana hirosah itu juga merupakan amalan para sahabat. Hirosah, ronda itu sudah ada sejak zamannya Nabi. Sampai-sampai suatu malam beliau bertanya, man yahrusuni al-laylah, siapa yang akan meronda untuk aku di hari ini, di malam hari ini? Maka faqala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ana, aku wahai Rasulullah, amma anta amin, maka ada pun ke orang yang terpercaya dari umat ini. Artinya beliau merasa tenang karena yang meronda adalah siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, syahid. Ronda sudah ada di zaman Nabi. Nah, sehingga malam sunnah bukan hal yang diadakan, ya, bukan hal yang sekedar ah ini demi keamanan, tidak. Namun niatkanlah menghidupkan juga apa yang dihidupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Salat sunah fajar berapa rakaat? Dua rakaat, wala tuzad, tidak ditambah. Tidak ditambah. Berarti kalau dua rakaat lebih baik daripada dunia dan sisinya, tambah dua rakaat jadi dua dunia, itu matematis ya. Itu akal. Namun agama bukan dengan akal. Agama itu dengan nas. Kemudian yang kedua, adab di dalamkan menjalankan sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat fajar adalah an takuna khafifataini. Hendaknya duanya dua rakaat tersebut rakaat yang ringan. Di mana kadar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ini yang dibaca. Naam. Di sana barakallahu fikum datang beberapa riwayat, yaitu beliau pernah membaca yakni dalam surat Ali Imran ayat 52, dalam riwayat yang lainnya yani bahwasanya beliau membaca ayat amana billahi wa ashhad bi anna muslimun, itu dalam lafaz seperut ayat surat Ali Imran ayat 52, kami beriman kepada Allah maka saksikanlah kami ini orang-orang yang muslimin. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga para ulama memandang yang sesuai dengan sunnah atau yang disunnahkan di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar adalah dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rokat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rokat kedua. Nah, barakallahu fikum. Di dalam riwayat yang lainnya datang di sana jenis-jenis yang dibaca atau ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi dalam sholat sunnah fajar, namun semuanya adalah barakallahu fikum, yaitu bacaan yang ringkas. Datang dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 727. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raqatil fajri fil ula minhuma ayatal baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar dua rakaat, di mana pada rakaat pertama dari dua rakaat tersebut membaca satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rokat fil akhirah minhuma, pada rokat keduanya membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin pada surat Ali Imran ayat yang ke-64. Diselesaikan. Nah, nah ini barakallahu fikum, ini yang dibaca. Sehingga dari riwayat-riwayat yang ada, ditanya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menggabungkan antara hadis bahwasanya salat yang afdal adalah tulul qiyam wa tulus sujud, panjang berdiri dan panjang sujudnya. Namun bagaimana dalam salat sunnah fajar, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal, kata beliau, yang ringkas. Kenapa? Li'annahu wafaqali sunnah, karena itu sesuai dengan sunnah. Dan beliau mengatakan kaidah bahwasanya muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah, itu lebih afdol daripada beribadah sekedar kesemangatan. Nah, mencocoki sunnah, yang sunnah ringkas, ya kita sholatnya ringkas, sholat sunnah fajar ringkas, itu lebih afdol daripada sekedar kesemangatan. Nah, terus bagaimana kalau waktunya masih panjang sekarang? Dalam kebijakan dari takmir masjid ini, subuh adzan sampai dengan qomat berapa? 20 menit ya. Kalau isya 10 apa 5 menit ya, gitu ya. Maghrib isya sekitar itu, yang lainnya 15 menit. Wah, lama ya. Kalau qul huwallahu qul ya ayyul kafirun qul huwallahu ahad terus sekedar, ya sekedarnya sujudnya enggak sampai 5 menit ya. Masih 5 menit. Terus bagaimana dimanfaatkan apa? Ya ambil kesempatan yang ada untuk berdoa ya, karena ini waktu mustajab di antara dua adzan dan yang lainnya. Terlebih di saat-saat kita yang dalam keadaan orang yang hidup di masa-masa akhir, di masa-masa yang jauh dari masa nubuwah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan sebelum hari kiamat terombang-ambing dan tergonjang-ganjing. Beliau menyatakan qabla sa'ati sanawatun khada'at, sebelum hari kiamat tegak akan muncul tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu. Banyak orang tertipu. Bagaimana tertipunya? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu bihal amin. Dibenarkan orang-orang yang dusta dan didustakan orang-orang yang jujur. Nah, ini tahun-tahun yang menipu. Dengan sebab apa? Mungkin retorika, mungkin olahan bahasa, mungkin gaya dan sebagainya. Akhirnya dikala orang yang membawa al-haq kurang bisa bicara, kurang bisa menerangkan dan seterusnya, dianggap salah. Nah, ini kadang-kadang demikian. Nah, Dan bukan sekedar itu, bahkan beliau menggambarkan yang lebih ngeri lagi. Fayamtiku fihi ruwaibidah, dan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Maka beliau ditanya, waman ruwaibidah ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah wahai Rasul? Beliau berkata, al-juwaihilu wa fi riwayatin al-fuwaisiq, yaitu orang-orang juwaihil, orang jahil, tidak dikenal belajar ilmu atau tidak tahu ilmu dan seterusnya. Nah, hanya mungkin sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar qil wa qal, menukil apa yang didengar dia ucapkan. Nah, ini yatakallamuna fi amril amah, berbicara tentang maslahat agama secara umum. Nah, yang mungkin mereka hanya pandai mengolah kata, yang mungkin mereka hanya pandai menyusun kalimat dan memaparkan seterusnya. Nah, hingga akhirnya, masya Allah, kita manusia biasa, kalaulah Rasul saja mengatakan, ana basyarun mislukum, aku sebagai manusia biasa seperti kalian, agdi bima asma, aku akan memutuskan sesuatu sesuai yang aku dengar. Fala'alla ba'dukum alhana min ba'd, bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih pandai bicara daripada yang lain, sehingga aku menghukumi yang aku dengar. Ini masya Allah, masa-masa yang kita banyak harus berdoa kepada Allah, masa-masa yang kita harus banyak memohon kepada Allah, sahabat, di atas din, kokoh di atas tuntunan. Nah, barakallahu fikum. Saya di sini kembali pada hal yang kita bicarakan di sini, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib apa? Yakni sebelum subuh. Mana yang afdol? Yang afdol adalah yang ringkas. Nah, yang ringkas diterangkan, qala istadalla ahlul ilmi bihadal hadis ala istihbabi takhfifi raqatil fajr, yakni ahlul ilmi berdalil dengan hadis Aisyah ini tentang disunahkannya meringankan dua rakaat fajar, hatta inna imam malikan, sampai-sampai imam malik qala ama ana fala uridu, kata beliau, fala uridu ala ummil Quran, fala uzidu ala ummil Quran. Adapun ana, kata beliau, adapun saya, kata Imam Malik, tidaklah menambah kadar di atas Al-Fatihah. Yakni li hadithi Aisyah al-Madkur, yakni berdasarkan hadis Aisyah yang disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Ini yaitu yang dipilih oleh para ulama. Walaupun di sana sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Abi Rabah dan juga yang lainnya berpendapat tidak mengapa kadangkala dipanjangkan, namun wallahu a'lam bishawab, yakni yang sunnah ataupun yang dipilih oleh jumhur ulama adalah membaca Al-Fatihah kemudian membaca yang ringkas. Naam, ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, hadis yang lainnya, yang berikutnya tentang yakni adab, apakah setelah sholat sunnah fajar itu ittaja'a, yakni beliau berbaring di sini, sehingga dari sini adalah dalil yang menguatkan, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya lafaz taswib ini adalah dilakukannya di sana pada azan yang kedua. Di antaranya karena demikian, karena beliau itu jam fil masjid dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini di antaranya. Nah, insyaallah kita baca dalam pertemuan yang akan datang mengenai adab apakah berbaring atau tidak. Nah, yakni pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita masuk pada pelajaran selanjutnya pada kitab Manhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, babu salati tatawu, salatul kusuf. Salat kusuf. Salat apa kusuf? Salat apa? Salat kusuf, salat apa? Salat gerhana. Naam. Salat gerhana. Barakallahu fikum. Salatul kusuf disebut juga salatul khusuf, pakai kha ya. Boleh pakai kaf kusuf, boleh pula pakai kha khusuf. Naam. Boleh diberikan kepada gerhana bulan ataupun boleh pula pada gerhana matahari, maka boleh kusuf, boleh khusuf. Naam barakallahu fikum. Maka di sana beliau menyatakan dalam pertemuan yang lalu, anan nabi wa yutwatu shalla ala sifati hadisi Aisyah. Maka beliau salat dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sifat salatnya dalam hadis tersebut? Yakni annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaharo fi salatil kusuf fi qiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dalam salat kusuf mengenai bacaannya. Jadi dibaca jahr. Fa shalla arba' raka'atin fi raka'ataini. Maka beliau salat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Wa arba' sajadat dan juga 4 kali sujud, muttafaqun alaih, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam salat kusuf ini ada beberapa pembahasan yang penting. Yang pertama adalah barakallahu fikum hukum salat kusuf. Apa hukumnya? Adalah kemarin telah kita ambil bahwasannya yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim serta barakallahu fikum yang lainnya jadi jumhur ulama memandang salat kusuf adalah wajib. Salat yang wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan dan beliau melakukan. Nah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang penting, waktunya kapan? Kapan waktu salat kusuf? Qala waktuha min ibtida'il kusuf ila dhihabihi. Yani waktunya dimulai dari permulaan nampak terjadi gerhana sampai dengan selesainya gerhana tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dalik fasallu hatta yanjalia." Hadis riwayat Muslim nomor 915. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, maka sholatlah sampai dengan yanjalia, sampai terang kembali. Ini waktunya. Berarti sejak dimulainya sampai dengan terang kembali. Ini waktunya ya. Waktu sholat kusuf. Kemudian yang ketiga, mengenai kaifiyahnya. Wa kaifiyatuha rak'atan. Sholat kusuf ini 2 rakaat. Yukra'u fil ula jahran lailan kana taw naharan al-Fatihah. Dibaca pada rakaat pertama dengan jahr siang ataupun malam sama saja. Yaitu apa yang dibaca jahr? Al-Fatihah. Wa suratan tawilah, dan surat yang panjang. Surat yang panjang boleh surat Al-Baqarah dibaca panjang, boleh surat yang lainnya, boleh surat yang panjang. Baca yang panjang pada rakaat pertama, summa yarka'u tawilan, kemudian ruku. Allahu akbar, ruku dengan ruku yang panjang juga. Ruku yang panjang, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus panjang. Summa yarfa wa yusammi wa yuhammid awa yahmad. Naam. Wa yusami wa yahmad. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah. Terus sidakap lagi. Wala yasjud, tidak sujud. Namun apa? Bal yaqra'il Fatihah wa suratan tawilah dunal ula. Namun membaca Al-Fatihah lagi, kemudian surat yang panjang namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Paham ya ini ya? Ini belum satu rakaat, baru satu ruku ya. Kemudian setelah bacaan surat tadi, summa yarka, kemudian ruku lagi, Allahu Akbar ruku, dengan ruku yang panjang lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa yarfa, kemudian mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku, musami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Maka berdiri i'tidal, summa yasjudu, kemudian sujud, sajadataini tawilataini, dengan dua sujud yang panjang. Al-ula atwal minasaniyah, yang pertama, sujud pertama lebih panjang daripada sujud kedua. Allahu Akbar, sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Berdoa boleh, karena sujud tempat doa. Nah, yang panjang sudah. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi panjang lebih pendek dari yang pertama. Nah, ini satu rakaat, berarti dua ruku, dua sujud, satu rakaat. Kemudian setelah itu, summa yusalli tsaniyah kal ula, kemudian bangkit menuju rakaat kedua, melakukannya seperti sholat rakaat pertama, yakni membaca Al-Fatihah, kemudian suratan yang panjang namun lebih pendek dari yang kedua. Nah, kemudian ruku dengan ruku yang panjang namun lebih pendek dari yang sebelumnya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kembali bersedekap, membaca Al-Fatihah dan suratan yang panjang lebih ringan dari sebelumnya. Nah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk sujud, duduk dan rada sujud, kemudian sujud, kemudian tahiyat. Nah, kemudian tahiyat, kemudian salam. Lah itulah maksud daripada sholatnya dua, empat ruku pada dua rakaat dan empat sujud. Nah, empat ruku dan empat sujud. Nah, barakallahu fikum. Ini kemudian beliau wayusannu, setelah salam wayusannu an ya'idhal imamun nasa ba'da salatil kusuf, maka disunahkan bagi imam untuk memberikan mau'idhah, memberikan nasihat-nasihat kepada manusia setelah sholat kusuf. Wa yuhadziruhum minal ghaflah wal ikhtirar bid dunya, dan memperingatkan mereka dari kelalaian dan tertipu dengan dunia. Naam, lihatlah, tatkala semakin dekat dengan hari kiamat akan lebih sering terjadi gerhana. Ya, sebabnya apa? Di antaranya tanda dekatnya hari kiamat, di antaranya manusia banyak yang ghaflah, lalai. Naam. Kita mungkin termasuk di antaranya, nasallahu salam wal afiyah. Naam, wabillahi taufik. Kita belajar namun lalai. Untuk apa antum belajar? Iya ya. Banyak thullabul ilm ditanya, "Untuk apa antum belajar agama?" Untuk apa ya? Bingung. Naam. Padahal ini pokok. Kemana tujuan kau belajar? Kemana tujuannya? Imam Ahmad mengatakan, apa dalam rangka apa? Liraf'il jahli an nafsi. Lah ini yang benar. Untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dikala manusia disifatkan memiliki sifat yang mulazim, sifat yang terus menerus, dia bodoh, maka berarti belajarnya terus menerus. Sehingga beliau mengatakan, mal mahbaro ilal makbaroh, bersama tinta ini mengalir sampai dengan masuk liang kubur. Nah, lah itu. Ah, berarti nek belajar terus bodoh apa mboten? Ya. Kata para ulama, "Idza talabta ilma fa anta alim." Kalau engkau belajar ilmu agama, engkau pintar, karena tahu manusia bodoh harus diperangi. "Wa idza taraktal ilma fa anta jahil." Kalau sampai engkau tinggalkan ilmu, berarti engkau jahil. Sampai kapan? Sampai tua? Iya. Ditanya kepada Abu Ghassan, "Mata yahsunut talab?" Sampai kapan orang pantas belajar? Jawabannya mudah, kata beliau. Jawabannya mudah apa? Mata tahsunu bikal hayah yahsunu bikal tolab. Ya, kalau engkau masih pantas hidup, masih pantas belajar. Masya Allah ya. Jadi, kalau masih merasa pantas hidup, ya pantas belajar. Subhanallah. Tidak mengenal batasan umur. Nah, tidak mengenal batasan umur. Ini Masya Allah. Nah, sehingga di sini ikhtiror, dengan sebab ghaflah tadi, akhirnya ikhtiror bidunia, tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. sekarang yang menjadi glamornya dunia, menjadi glamornya dunia. Nah ini, ini ketika gerhana, maka imam menasihatkan yang demikian, yang intinya memperingatkan mereka dari sifat ghaflah dan tertipu dengan dunia. Wa ya'murum bil iktsari minad du'a, memerintahkan mereka untuk memperbanyak doa, wal istighfar, dan juga meminta ampunan, dan juga sedekah, dan juga sedekah, berbuat kebaikan. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah setelah salat kusuf. Beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bahwasanya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tidaklah keduanya terkena gerhana dengan sebab matinya seorang atau dengan sebab lahirnya seorang. Namun apa? Fa innama yukhawwifu bihima ibadah. Hanyalah Allah melakukan ini semua menakut-nakuti hambanya. Allah begitu kuasa, Allah begitu perkasa, Allah begitu aziz, tidak butuh kepada hamba. Matahari yang begitu kuat, matahari yang begitu besar, Allah maha mampu menutupnya. Nah, maka kata Rasulullah, fa'idha ra'aitum dhalik, kalau kalian melihatnya, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, dan sholatlah, wa tasaddaqu, dan bersadaqahlah. Nah, lainilah amalan-amalan yang dilakukan ketika gerhana. Naam. Fa idzan tahati shalah qabla injilai fala tu'ad. Kalau ternyata salatnya sudah selesai dan gerhananya belum lagi tuntas, maka tidak perlu mengulang salat kali kedua. Namun apa yang dilakukan? Amalan yang lainnya, bal yadzkur, berzikir, wa yuksiru min du'ai, memperbanyak doa. Naam. Berdasarkan sabda Nabi tadi, yaitu fasallu wad'u hatta yang kasyifa ma bikum. Salat dan doalah sehingga tersingkap apa yang terjadi pada kalian. Naam barakallahu fikum. Fadalla ala annahu in sallama min salat minasolati qabla al-injila tusyaghilu bidu'a. Maka menunjukkan bahwasannya kalau sudah selesai salat dan telah salam sebelum selesai gerhana, menyibukkan diri dengan doa. Fa idza tamma al-injila wa huwa fi salat atammaha khafifatan wala yaqta'uha. Kalau ternyata sedang sholat, tiba-tiba selesai gerhananya bagaimana? Ya disempurnakan sholatnya namun dengan diringankan. Jangan diputus. Jangan diputus. Berbeda dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Kalau sholat sunnah rawatib qobliyah, Allahu Akbar. Nah maka tiba-tiba iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ini diterangkan para ulama, di sana Imam Muslim membawakan beberapa pendapat, dan yang beliau pilih adalah kalau memungkinkan untuk tadaruk mal imam, kalau masih memungkinkan mendapatkan bersama imam rokaat pertama dan dia bisa menyempurnakan sholat sunahnya, maka sempurnakan dengan meringankannya. Dengan meringankan, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wala tubtilu a'malakum. Dalam surat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jangan kau putus amalan-amalan kalian. Nah, namun kalau sudah tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk dia menyempurnakan kecuali dia akan ketinggalan dengan imam, maka dia gugurkan sholat sunahnya dan tidak ada kewajiban mengqadha, karena Rasul mengatakan la sholata illal maktubah, tidak ada sholat kalau sudah qomat kecuali sholat fardu. Nah ini wallahu ta'ala ala walam suwab, ini yang mudah kita baca, dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan dalam sholatul witir, sholat witir. Nah semoga Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kepada kita taufik untuk bisa istiqomah di atas jalan yang hak ini, amin. Sallallahu Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ingatkan kembali untuk senantiasa memanfaatkan kondisi yang baik ini, kita di bulan Syaban menjelang Ramadan, banyak-banyaklah kita bertobat dan beristighfar untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan yang mulia, agar supaya Allah menjadikan diri kita orang yang bisa istihda, mengambil hidayah dan meraih pahala yang besar. Tafadhalu, mulai melatih diri meningkatkan eksistensi ibadah dan amalan, dan tetaplah untuk menjaga waktu dan kesempatan, jangan untuk disia-siakan. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.